السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله وشكر الله. Kita semua berada di majelis yang kita harapkan datangnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Majelis yang kita harapkan mudah-mudahan kita semua tidak hanya berkumpul di sini tapi juga nanti di akhirat bersama guru-guru kita, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya muliakan dan kita hormati guru kita semua, Kiai Haji Kasyful Anwar beserta segenap keluarga almarhum almarhulah Kiai Muhammad Sarwani Abdan, segenap para habaib, para kiai, para alim, para guru, para sesepuh yang hadir, Bapak Gubernur Kalimantan Selatan Bapak Sabirin Nur beserta gubernur yang lama yang hadir, Bapak Rudi Arifin, segenap tamu undangan hadirin hadirat sekalian yang saya muliakan. Setelah mengucap puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan berkirim salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita setiap hadir dalam majelis-majelis seperti ini tentu merasa rindu kepada guru kita semua. Kerinduan itulah yang mendorong kita semua hadir di majelis ini. Karena rasa cinta kepada guru itulah yang mendorong kita semua berada di sini. Mudah-mudahan cinta kita kepada guru kita ini menjadikan kulo kali panjenengan jadi orang yang selamat dunia, selamat akhiratnya. Para hadirin sekalian yang saya muliakan, saya merasa makin tahun majelis ini jamaahnya makin banyak. Allahumma shalli ala Muhammad. Makin tahun makin banyak, saya tidak tahu 5-10 tahun yang akan datang apakah masih cukup tempat ini untuk menampung antusiasme begitu banyak jamaah. Ini membuktikan bahwa almarhum adalah guru yang menjadi bagian dari kekasih Allah. Orang yang menjadi kekasih Allah itu sudah wafat, masih dicari, dan bahkan yang nyari makin banyak. Nah, sementara saya mikir-mikir, saya nanti ini wakil gubernur, kalau sudah pensiun, mati, kira-kira masih ada apa enggak yang nyari? Itu pikiran saya. Kalau sekarang wakil gubernur, alhamdulillah masih banyak yang ngundang. Tadi pagi saya di Sampang, sekarang di sini, nanti setelah ini ke Gresik, masih ada. Tapi nanti kalau sudah selesai gimana? Apa masih kayak guru kita ini? Bahkan jangan-jangan kita itu kalau tidak datang di majelis seperti ini malah disyukuri. Jadi kalau kiai, ulama, guru wafat masih kita cari, sementara ada orang yang datang pun itu kadang-kadang kalau nggak datang pun disyukuri, nggak dianggap. Nah, mudah-mudahanlah kita semua ini nanti seperti guru kita, sudah wafat masih dicari orang. Paling tidak istri kita, anak-anak kita, saudara kita, tetangga-tetangga kita masih ingat sama kita. Amin. Allahumma. Yang kedua, para hadirin sekalian, majelis ini adalah majelis yang memupuk rasa kerukunan, rasa kebersamaan di antara kita. Majelis seperti inilah yang sebenarnya di antara kita itu saling menolong, saling membantu, dan membuat keadaan itu masih tetap kondusif, terkendali. Bagi kami yang di pemerintahan sangat merasakan betul hadirnya majelis-majelis ini membuat masyarakat itu adem ayem. Nah, untuk itulah kita bersyukur di dalam Provinsi Jawa Timur banyak hadir-hadir majelis seperti ini. Yang ketiga, yang terakhir, Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, pada dasarnya ulama kiai-kiai kita itu satu dengan yang lain terhubung. Tidak ada putus-putusnya. Kiai Muhammad Sarwani Abdan ini terhubung dengan kiai-kiai yang lain. tadi waktu Habib Hasan memimpin tahlil, ketika mau membacakan Fatihah ke almarhum, itu urutnya panjang. Mulai dari guru-gurunya, mulai dari kerabat-kerabatnya, mulai dari mitra-mitranya, mulai dari teman-temannya, sampai tadi Yai Hamid, semua disebut satu persatu. Dan akhirnya baru kepada almarhum, baru kemudian di Fatihah. Diurut. Itulah guru kita. Ada urut-urutannya. Guru kita ini kalau diurut ke atas, mondoknya kemana dulu, gurunya siapa, insya Allah sambung itu terus. Sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan guru satu dengan guru yang lain terhubung. Kalau tidak karena nasab keilmuan, yang kedua karena pernikahan. Tidak ada yang putus-putusnya itu satu dengan yang lain. Nah termasuk yang hadir di sini ini satu dengan yang lain. Tidak ada putus-putusnya, sambung sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita santrinya ini, kita santrinya ini ikut mulia, terhubung sampai ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah guru kita. Maka kita tidak boleh sembarangan cari guru. Kalau kita sembarangan cari guru, akhirnya dapatnya Kanjeng Dimas taat pribadi. Ya sampai urunan barang, sampai urunan TKP, dunia nanti akhirnya gak oleh. Nah sementara ulama kiai kita itu terjamin, mau kirim Fatihahnya diurut dulu gitu. Karena terjamin jelas semuanya, maka makin hari yang cari makin banyak, itulah bagian dari kekasih Allah. Mudah-mudahan kita semua kecipratan menjadi bagian dari kekasih Allah. Penutup, sebagai pemerintah saya menitipkan 4 hal. Pertama soal narkoba, ini masya Allah sudah merambat kemana-mana. Yang kedua soal pornografi, ini smartphone, handphone, memang Quran ada, kitab kuning ada, tapi yang porno-porno juga banyak. Nah yang ketawa sama saya biasanya. Ini terus terang aja, ini porno-porno banyak. Nah pornografi itu berada di sekitar kita, mari kita jaga. Yang ketiga kekerasan seksual terhadap anak juga meningkat. Yang terakhir LGBT. LGBT itu ganteng-ganteng bojone lanang, ayu-ayu bojone wedok. Ono gak lanang gak wedok. Ketemu ustaz kula manggil lek mati yo nopo. Lho kene opo? Lah Fatihah yo nopo lek lanang kan almarhum, nek wedok almarhum lah kula niki yo nopo? Ustaz iku kuku-kuku mungkin aluminium. Kurang lebihnya mohon maaf, saya Saifullah Yusuf Gus Ipul. Mudah-mudahan panjang umur, tahun depan kita ketemu lagi di sini. Kepada Kiai Kasful beserta seluruh keluarga, kita doakan mudah-mudahan diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa meneruskan perjuangan almarhum ini. Amin, Allahumma amin. Terima kasih. Rokok ekspor Kalina Merah, salah lopetnya on Sabora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.